Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, cetakan 1992, buku jilid kedua, mulai halaman 260. Kitab susunan wirid dan uraian menghidupkan malam. Lanjutan dari sebelumnya. Cara yang pertama dan yang ketiga, tidak apa-apa, dapat dikerjakan. Adapun membatalkan witir itu telah sah dilarang. Maka tiada seyogialah dibatalkan. Dan diriwayatkan secara mutlak bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tak ada dua witir pada suatu malam, baik oleh sebagian ulama. Yaitu ia mengerjakan sholat dua rakaat sesudah witir, dengan duduk pada tikarnya ketika tidur. Adalah Rasulullah SAW berpindah kepada tikarnya dan mengerjakan sholat dua rakaat dan membaca pada kedua rakaat itu Idza Zulzilat dan Alhaakumut Takatsur. Karena pada surat ini mengandung peringatan dan janji balasan atas perbuatan yang berdosa. Dan pada suatu riwayat, Nabi SAW membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Karena pada surat ini mengandung maksud melepaskan diri dari orang-orang kafir dan menunggalkan ibadah semata-mata kepada Allah Ta'ala. Maka dikatakan, kalau ia terbangun, maka yang dua rakaat tadi berkedudukan pada kedudukan serakaat. Dan ia dapat berwitir dengan serakaat lagi pada akhir salat malam. Dan seakan-akan sholat yang lalu telah menjadi genap dengan dua rakaat itu. Lalu, baguslah mengulangi kembali sholat witir. Cara ini dipandang baik oleh Abu Thalib Al-Makki dan ia mengatakan, pada cara ini terdapat tiga amalan, pendek angan-angan, berhasil witir, dan witir itu pada akhir malam. Dan itu adalah seperti yang telah disebutkan. Tetapi kadang-kadang tergores di hati bahwa kalaulah kedua rakaat itu menggenapkan apa yang telah lalu, niscaya adalah seperti yang demikian. Dan kalau ia tidak terbangun dan telah dibatalkan yang witirnya yang pertama, maka keadaannya adalah menggenapkan. Kalau ia terbangun dan tiada menggenapkan kalau ia tertidur. Maka dalam hal ini ada pandangan, kecuali bahwa sah dari Rasulullah SAW pengwitirannya sebelum dua rakaat itu dan pengulangannya akan witir. Maka dipahamkan daripadanya bahwa dua rakaat itu genap menurut bentuknya dan ganjil menurut artinya atau maksudnya. Maka disunatkan ganjil rakaatnya atau witir jika ia tidak terbangun dan genap jika ia terbangun. Kemudian disunatkan sesudah memberi salam dari witir membaca Subhanal Malikil Quddus Rabbil Malaikati Warruh Jalatas Samawati Wal Ardo Bil Adomati Wal Jabaruti Wata Azzat ta bil qudrati wa qahharta ibada bil mauti. Maha suci raja di raja yang maha kudus Tuhan malaikat dan roh. Engkau besarkan bumi dan langit dengan keagungan dan keperkasaan. Engkau yang maha mulia dengan kudrah. Dan engkau paksakan segala hamba dengan kematian. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu akan wafat adalah kebanyakan salatnya duduk selain dari salat fardu. Diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagi orang yang salat duduk separuh pahala salat orang yang berdiri. Dan bagi orang yang salat berbaring, separuh pahala sholat orang yang duduk. Dirawikan Al-Bukhari dari Imran bin Husain. Dan itu menunjukkan atas sahnya sholat sunat dengan berbaring. Wirid ketiga, tidur. Dan tiada mengapa dihitung tidak jaga segala adabnya, niscaya terhitung ia sebagai ibadah. Ada yang mengatakan bahwa hamba apabila tidur dengan suci atau berwudu dan mengingati atau berzikir akan Allah Ta'ala, ia dituliskan sebagai orang yang bersalat sampai ia bangun, dan masuklah malaikat ke dalam baju panasnya. Kalau ia bergerak dalam tidurnya, lalu berzikir kepada Allah Ta'ala, niscaya malaikat berdoa baginya dan meminta ampun kepada Allah dosanya. Diriwayatkan Ibnu Hibban dari Ibnu Umar. Dan pada suatu hadis tersebut, apabila tidur seorang dengan bersuci atau berwudu, niscaya diangkatkan ruhnya ke ars. Ini mengenai orang awam, maka betapa lagi dengan orang-orang tertentu atau al-hawas, para ulama dan orang-orang yang berhati bersih. Maka mereka itu diberi kasyaf, terbuka segala sir atau rahasia dalam tidurnya. Karena itulah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'umul 'alimi ibadatun wa nafasuhu tasbih." Tidur orang yang berilmu atau alim itu ibadah, dan nafasnya itu tasbih. Diriwayatkan Abu Naim dari Abu Mas'ud. Menjawab Abi Musa, "Aku bangun malam seluruhnya. Tiada aku tidur sedikit pun pada malam. Aku junjung Al-Quran pada malam dengan sebenar-benarnya." Berkata Mu'az, "Tetapi aku tidur, kemudian aku bangun dan aku menghitung amalanku dalam tidur, sebagaimana aku menghitung amalanku dalam bangun." Hal ini diceritakan oleh kedua Mu'az dan Abi Musa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Mu'az lebih berpaham daripadamu." Adab tidur itu 10. Pertama, bersuci dan bersuki. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apabila hamba itu tidur dengan bersuci, niscaya dinaikkan ruhnya ke ars, maka adalah mimpinya itu benar. Dan kalau ia tidak tidur dengan bersuci, niscaya pendeklah ruhnya daripada sampai. Maka segala mimpinya adalah mimpi-mimpi yang bercampur baur, yang tidak benar." Diriwayatkan At-Tabarani dari Ali. Dan yang dimaksudkan dengan suci itu ialah suci zahir dan batin kesemuanya. Dan suci batin itu membekas dalam mengkhasyafkan segala hijab yang ghaib. Kedua, menyediakan pada sisi kepalanya suki dan air yang suci mensucikan, dan berniat bangun beribadah ketika terbangun. Dan tiap kali ia terbangun, terus bersuki. Begitulah dikerjakan oleh sebagian salaf. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW, bahwa Nabi SAW bersuki pada tiap-tiap malam beberapa kali, ketika tiap-tiap tidur dan ketika terbangun daripadanya. Dan kalau tidak mudah baginya bersuci atau berwudu, niscaya disunatkan menyapu anggota badannya dengan air. Kalau tidak ada air, maka hendaklah duduk dan menghadapkan kiblat dan berzikir, mendoa dan bertafakur tentang segala nikmat Allah Ta'ala dan kudrahnya. Dan itu sama halnya dengan bangun malam beribadah. Bersabda Nabi SAW, "Barang siapa mendatangi tempat tidurnya dan berniat bangun untuk mengerjakan sholat di malam hari, lalu tidak terbangun sampai subuh, niscaya dituliskan baginya apa yang diniatkannya. Dan tidurnya itu adalah sedekah kepadanya daripada Allah Ta'ala." diriwayatkan An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Abi Darda. Ketiga, bahwa tidaklah bermalam atau tidur orang yang mempunyai wasiat sebelum wasiatnya itu tertulis, terletak di sisi kepalanya. Karena ia tidak aman, jiwanya diambil dalam tidur. Sesungguhnya orang yang mati tanpa meninggalkan wasiat, niscaya tidak diizinkan berkata-kata di alam barzah sampai kepada hari kiamat. Ia dikunjungi oleh orang-orang yang mati dan bercakap-cakap, sedang ia tidak dapat berkata-kata. Berkata sebagian dari orang-orang yang mati itu samanya, orang yang patut dikasihani ini meninggal tanpa berwasiat. Dari itu, disunatkan meninggalkan wasiat karena dikhawatiri mati dengan tiba-tiba. Dan mati dengan tiba-tiba itu adalah meringankan, kecuali bagi orang yang tidak mempunyai persediaan untuk mati dengan berat punggungnya memikul perbuatan-perbuatan zalim. Keempat, bahwa tidur itu dengan bertobat dari segala dosa, baik hati untuk sekalian orang muslimin, tidak membawa dirinya menganiaya seseorang, dan tidak berazam kepada perbuatan maksiat bila ia telah bangun nanti. Bersabda Nabi SAW, barang siapa kembali kepada tikarnya tanpa berniat menganiaya dan berdengki hati kepada seseorang, niscaya ia diampunkan dari apa yang telah dikerjakannya. Diriwayatkan Ibnu Abid Dunya dari Anas. Kelima, bahwa tidak bermewah-mewahan dengan persediaan tikar yang empuk, tetapi ditinggalkan yang demikian atau disederhanakan saja. Adalah sebagian salaf memandang makruh mengadakan persediaan untuk tidur dan memandang yang demikian itu memberatkan diri sendiri atau takalluf. Golongan tasawuf atau kaum sufi tidak mengadakan batas antara mereka dan tanah. Mereka mengatakan, dari tanah kita dijadikan dan kepada tanah kita dikembalikan. Mereka memandang yang demikian menghaluskan jiwa dan lebih layak untuk merendahkan diri. Orang yang tidak membolehkan dirinya dengan yang demikian, maka hendaklah menyederhanakan saja. Keenam, tidak tidur sebelum tidur itu meminta benar, dan tidak memberatkan dirinya oleh tarikan tidur, kecuali apabila bermaksud dengan tidur itu untuk memudahkan bangun pada akhir malam. Adalah tidur mereka atau kaum sufi itu bila terpaksa. Makanya sekedar perlu dan perkataannya yang penting-penting saja. Karena itulah disifatkan bahwa mereka sedikit saja tidur pada malam hari. Dan kalau didesak benar oleh tidur dari melakukan sholat dan zikir dan tidak tahu lagi apa yang dikatakannya, maka hendaklah tidur sampai dapat dipahaminya lagi akan apa yang diucapkan. Adalah Ibnu Abbas radhiyallahu an benci benar akan orang tidur sedang duduk. Dalam hadis tersebut, jangan kamu menanggung penderitaan pada malam. Diceritakan kepada Rasulullah SAW bahwa si Anu, seorang wanita, mengerjakan sholat pada malam hari. Maka apabila ia tertidur benar lalu bergantung dengan tali, maka dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada yang demikian itu, seraya bersabda, hendaklah mengerjakan sholat seorang kamu pada malam, sekedar yang mudah saja. Apabila didesak oleh tidur, maka hendaklah tidur. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pikulah pekerjaan sekedar kamu sanggup. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak bosan sampai kamu bosan. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Bersabda Nabi SAW, yang baik dari agama ini ialah yang termudah daripadanya. Diceritakan kepada Nabi SAW bahwa si Anu mengerjakan sholat, lalu ia tidak tidur-tidur, dan mengerjakan puasa, lalu tidak pernah berbuka atau tidak pernah meninggalkan puasa sehari pun. Lalu Nabi SAW bersabda, tetapi aku mengerjakan sholat dan tidur, mengerjakan puasa dan berbuka. inilah sunahku. Barang siapa benci kepada sunahku, maka dia tidaklah daripada golonganku. Diriwayatkan An-Nasa'i dari Abdullah bin Amr. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan kamu lawan agama ini, karena dia adalah kokoh. Barang siapa melawannya, niscaya akan dikalahkannya. Janganlah engkau marah kepada dirimu, karena beribadah kepada Allah. Diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Ketujuh, tidur dengan menghadap kiblat. Dan menghadap kiblat itu dua macam. Pertama, seperti menghadap kiblat yang dilakukan oleh orang sakit keras, yaitu tidur telentang atas kuduknya. Maka yang menghadap kiblat di sini ialah mukanya dan kedua pelipisnya ke arah kiblat. Dua, seperti menghadapkan kiblat bagi liang lubur atau liang lahat, yaitu tidur dihadap ke kiblat juga apabila tidur dengan rusuk bagian kanan. Kedelapan, mendoa ketika tidur dengan membaca Bismika Rabbi wad'tu jambi wa bismika arfa'hu, sampai kepada penghabisan doa-doa yang dinukilkan yang telah kami bentangkan dahulu pada kitab doa. Disunatkan membaca ayat-ayat tertentu seperti ayat Al-Kursi, penghabisan surat Al-Baqarah, dan lain-lainnya, dan firman Allah Ta'ala, Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu, sampai kepada firman-Nya, Liqaumin ya'qilun, surat Al-Baqarah, ayat 163 sampai 164. Ada yang mengatakan bahwa barang siapa membaca ayat tadi ketika tidur, niscaya dihafalkan oleh Allah kepadanya Al-Quran, maka tidak akan dilupakannya lagi. Dan dibaca dari surat Al-A'raf akan ayat ini, Inna rabbakumul lahul ladzi khalaqas samawati wal ardo fi sittati ayyam. Artinya, sesungguhnya Tuhan kamu telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Sampai kepada firman-Nya, Qoribum minal muhsinin. Surat Al-A'raf ayat 54, 55, 56. Dan akhir surat Bani Israel, Qulidullaha, sampai penghabisan kedua-duanya, ayat 110, 111. Maka sesungguhnya masuk ke dalam baju panasnya malaikat yang diserahkan untuk menjaganya. Maka malaikat itu meminta ampun baginya dan dibaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas dan menghembuskan dengan ayat-ayat itu pada kedua tangannya dan menyapu dengan kedua tangannya itu akan muka dan seluruh badannya. Begitulah diriwayatkan daripada perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan hendaklah dibaca 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi dan 10 ayat dari pada akhirnya. Dan ayat-ayat ini adalah untuk terbangun menegakkan malam dengan amalan. Adalah Ali radhiyallahu an berkata, jadilah aku melihat orang yang sempurna akalnya tidur sebelum membaca 2 ayat dari penghabisan surat Al-Baqarah. Dan hendaklah dibaca 25 kali Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar supaya jumlah kalimat yang 4 ini menjadi 100 kali. Kesembilan, bahwa mengingati ketika tidur bahwa tidur itu adalah semacam mati, dan bangun itu adalah semacam kebangkitan. Berfirman Allah Ta'ala, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha walati lam tamut fi matamiha. Artinya, Allah yang mengambil jiwa manusia itu ketika mati dan ketika tidurnya. Surat Az-Zumar ayat 42. Dan berfirman Allah Ta'ala, bahwa allazi yatawaffakum bilail. Artinya, dan dialah yang mematikan, mengambil nyawa kamu di malam hari waktu tidur. Surat Al-An'am ayat 60. Allah Ta'ala menamakan tidur itu mati. Dan sebagaimana orang yang terbangun dari tidur, terbuka kepadanya segala pemandangan yang tiada sesuai keadaannya dengan yang di dalam tidur. Maka begitu pula orang yang dibangkitkan dari kubur akan melihat apa yang tidak tergores sekali-kali di hatinya dan tidak dipersaksikan oleh panca inderanya. Dapat telah diumpamakan bahwa tidur di antara hidup dan mati itu seperti alam barzah di antara dunia dan akhirat. Berkata Luqman kepada anaknya, wahai anakku, kalau engkau ragu pada mati, maka janganlah engkau tidur. Maka sebagaimana engkau tidur, maka begitu pula lah engkau mati. Dan kalau engkau ragu pada kebangkitan, maka janganlah engkau bangun. Maka sebagaimana engkau bangun sesudah tidur, maka seperti itu pula lah engkau dibangkitkan sesudah mati. Berkata Ka'ab al-Ahbar, apabila engkau tidur, maka tidurlah dengan bagian badanmu yang kanan, atau rusuk yang kanan, dan menghadaplah ke kiblat dengan mukamu, karena tidur itu adalah mati. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, adalah penghabisan yang dibacakan oleh Rasulullah SAW ketika tidur, di mana ia meletakkan pipinya ke atas tangan kanannya, dan ia memandang bahwa ia wafat pada malam itu. Allahumma rabbas samawati sabakhi wa rabbal arsil azim rabbana wa rabba kulli syai'in wa malika. Sampai kepada akhirnya, sebagaimana telah kami sebutkan pada kitab doa dahulu. Maka berhaklah hamba memeriksa tiga perkara ketika tidurnya. Atas dasar apa ia tidur? Apakah yang lebih banyak daripadanya mencintai Allah Ta'ala dan menjumpainya atau mencintai dunia? Dan hendaklah ia meyakini bahwa ia akan meninggal dunia di atas apa yang lebih banyak padanya. Dan ia akan dibangkitkan di atasnya atas apa yang ia meninggal. Sesungguhnya manusia itu bersama orang yang dicintainya dan bersama apa yang dicintainya. Kesepuluh, mendoa ketika terbangun. Maka hendaklah membaca pada waktu bangun dan berbalik-balik badannya tatkala terbangun akan apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu la ilaha illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ard wama bainahuma al-azizul ghafar. Artinya, tiada yang disembah selain Allah yang maha besar, lagi maha perkasa, yang mempunyai langit dan bumi, dan apa-apa yang di antara keduanya, yang maha mulia, lagi maha pengampun. Dan hendaklah ia berusaha benar supaya penghabisan yang berlalu pada hatinya ketika tidur ialah zikir atau ingatan kepada Allah Ta'ala. Dan yang pertama datang pada hatinya ketika bangun ialah zikir kepada Allah Ta'ala itu. Itu adalah tanda cinta kepada Allah. Dan tidaklah terbiasa hati kepada dua keadaan ini, kecuali apa yang terbiasa padanya. Maka hendaklah melatih hati dengan yang demikian. Karena itu adalah tanda cinta yang terbuka dari lubuk hati. Sesungguhnya disunatkan kepada segala zikir tersebut supaya dapat menarikkan hati kepada berzikir atau mengingati akan Allah Ta'ala. Apabila bangun untuk mendirikan amalan pada malam, maka dibaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. sampai kepada penghabisan dari apa yang telah kami bentangkan dahulu, dari doa-doa bangun dari tidur. Wirid keempat masuk dengan lewatnya nisfu pertama atau setengah yang pertama daripada malam, sampai kepada tinggal seperenam dari malam, dan ketika itu bangunlah hamba untuk sholat tahajud. Nama tahajud tertentu dengan sesudah hujud dan hujuk, yaitu tidur. Dan ini adalah tengah malam dan serupa dengan wirid yang sesudah zawal, yaitu tengah hari. Dan dengan tengah malam itu Allah Ta'ala bersumpah dengan firman-Nya, wa layli idza saja ad-duha, ayat 2. Artinya, demi malam apabila telah gelap. Dan tenangnya itu adalah tenteramnya pada waktu tersebut. Tidak ada mata selain yang tidur, kecuali yang maha hidup, yang maha berdiri, yang tak ada padanya kelupaan dan ketiduran. Ada yang mengatakan, idza saja, artinya, ialah apabila malam itu telah memanjang dan telah panjang. Dan ada yang mengatakan, apabila malam itu telah gelap. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, malam manakah yang lebih didengar doa? Nabi SAW menjawab, tengah malam. Nabi Daud AS mendoa, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku amat suka berbuat ibadah kepadamu. Maka waktu manakah yang lebih utama? Maka diwahyukan oleh Allah kepadanya, wahai Daud, janganlah kamu bangun pada awal malam dan jangan pada akhir malam. Sesungguhnya orang yang bangun pada awal malam, niscaya ia tidur pada akhir malam. Dan orang yang bangun pada akhir malam, niscaya ia bangun pada awal malam. Tetapi bangunlah tengah malam, sehingga engkau bersunyi-sunyi berkhilwah dengan aku, dan aku berkhilwah dengan engkau, dan sampaikanlah kepadaku segala hajat engkau. Diriwayatkan Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Nisfu malam yang masih tinggal. Diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Hibban dari Abu Dzar. Dan pada akhir malam telah datang hadis menerangkan bergoncangnya ars, berhembusnya angin dari surga, adzan dan turunnya yang maha perkasa rahmatnya ke langit dunia, dan beberapa hadis yang lain dari itu. Susunan wirid ini ialah sesudah selesai dari doa yang untuk bangun, lalu mengambil wudu. Sebagaimana wudu yang telah diterangkan dahulu dengan sunatnya, adabnya, dan doa-doanya. Kemudian menuju ke tempat sholat atau musholla yang berdiri menghadap kiblat dan membaca, Allahu Akbar kathiran walhamdulillahi kathiran wa subhanallahi bukratan wa asyila. Kemudian mengucapkan tasbih 10 kali, mengucapkan tahmid 10 kali, dan mengucapkan la ilaha illallah 10 kali. Dan hendaklah membaca, Allahu Akbar dul malakuti wal jabaruti wal kibri ya'i wal adhamah wal jalali wal qudrah. Hendaklah membaca kalimat-kalimat yang di bawah ini karena dinukilkan dari Rasulullah SAW pada bangunnya bagi tahajud. Wahai Allah Tuhanku, bagi engkau segala jenis pujian, engkau nur segala langit dan bumi. Bagi engkau segala jenis pujian, engkau lah galauan langit dan bumi. Bagi engkau segala jenis pujian, engkau lah Tuhan segala langit dan bumi. Bagi engkau segala jenis pujian, engkau lah yang menegakkan segala langit dan bumi, dan siapa yang di dalamnya, serta siapa yang di atasnya. Engkau lah yang benar, dan engkau kebenaran. Menjumpai engkau itu benar, surga itu benar, neraka itu benar, kebangkitan itu benar, para nabi itu benar, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar. Bagi Allah Tuhanku, kepadamu aku tunduk, kepadamu aku beriman, Kepadamu aku menyerahkan diri. Kepadamu aku kembali dengan sebab agamamu aku berdebat dan kepadamu aku meminta keputusan. Maka ampunilah dosaku, apa yang telah terdahulu aku kerjakan dan apa yang terkemudian. Apa yang aku sembunyikan dan aku zahirkan serta apa yang aku kerjakan yang berlebih-lebihan. Engkaulah yang mendahulukan dan engkaulah yang mengemudiankan. Tiada yang disembah selain engkau, wahai Allah Tuhanku. Datangkanlah kepada jiwaku akan ketakwaan dan bersihkanlah akan jiwaku. Engkaulah sebaik-baik yang membersihkannya. Engkaulah yang mengatur dan menguasainya. Wahai Allah Tuhanku, tunjukilah aku kepada perbuatan yang sebaik-baiknya. Tiadalah yang menunjukkan aku kepada perbuatan yang sebaik-baiknya itu selain engkau. Singkirkanlah daripadaku perbuatan yang keji. Tidaklah yang menyingkirkan daripadaku perbuatan yang keji itu selain engkau. Aku bermohon kepadamu selaku permohonan orang yang berputus asa, yang miskin. Aku berdoa kepadamu selaku doa orang yang memerlukan, yang hina. Maka janganlah engkau jadikan aku dengan doamu kepadamu. Wahai Allah, wahai Tuhanku, tidak berbahagia adalah engkau kepadaku yang berbelas kasihan, lagi penyayang. Wahai yang sebaik-baik yang diminta dan yang semulia-mulia yang memberi. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun malam lalu memulai salatnya dengan membaca Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil Fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Artinya, wahai Allah Tuhanku yang mempunyai Jibril, Mikail, dan Israfil, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui yang ghaib dan yang tampak, engkaulah yang menetapkan hukum di antara segala hambamu mengenai apa yang diperselisihkan mereka. Tunjukilah aku kebenaran dari apa yang diperselisihkan itu dengan izinmu. Sesungguhnya engkau memberi petunjuk akan siapa yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Diriwayatkan Muslim dari Aisyah. Kemudian memulai sholat dengan mengerjakan sholat dua rakaat yang ringan. Kemudian bersholat dua rakaat sekedar yang mudah saja. Dan disudahi dengan witir kalau belum bersholat witir. Disunatkan memisahkan di antara dua sholat ketika memberi salam dengan membaca 100 kali tasbih subhanallah untuk istirahat dan untuk bertambah rajinnya mengerjakan sholat.